Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih pada bab tentang memberikan wasiat kebaikan kepada kaum wanita atau mempergauli kaum wanita dengan kebaikan. Masih pada hadis yang ketiga di bab ini, itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar aw qala ghairahu, rawahu Muslim. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah apabila dia membenci sebagian sifatnya, perangainya, niscaya dia akan ridha, senang dengan perangai yang lainnya. Dari sini para ulama menjelaskan tentang al-adl, keadilan. Hendaknya seseorang, apakah seorang suami atau yang lainnya, ketika ingin bersikap kepada istrinya atau yang lainnya, maka hendaknya menerapkan keadilan. Jangan karena ada suatu sifat perangai dari saudaranya yang tidak dia sukai, dia membenci, bahkan memboikot saudaranya tersebut. Dalam keadaan saudaranya banyak kebaikannya. Keadilan diperintahkan dalam Islam dan diterapkan oleh para sahabat. Di antara contohnya adalah ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam mengutus kepada orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar, beliau mengutus sahabat Abdullah ibnu Rawahah radhiyallahu anhu untuk menaksir berapa bagian dari hasil kurma atau perkebunan yang menjadi haknya orang-orang Yahudi. Ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam berhasil menaklukkan Khaybar, maka mereka mendapatkan ghanimah berupa ladang atau perkebunan kurma dan yang lainnya. Maka mereka serahkan pengurusannya kepada penduduk Khaybar, Yahudi Khaybar, karena mereka lah yang lebih pandai dalam mengurus tanaman dan mereka mendapatkan haknya bagi hasil, yaitu setengahnya. Maka ketika Abdullah bin Rawahah diutus untuk menaksir berapa hasil perkebunannya ada di Khaybar, maka beliau pun menaksirnya, menghitungnya. Dan ini termasuk kelebihan para sahabat, mampu untuk menghitung berapa ton, kalau bahasa kitanya, hasil suatu perkebunan. Dalam keadaan jumlahnya sangat banyak, luas kebunnya. Maka Abdullah bin Rawahah menaksirnya dan setelah itu beliau berkata kepada orang-orang Yahudi tersebut, ya ma'syarul Yahud, wahai orang-orang Yahudi, kalian adalah makhluk yang paling aku benci. Antum abghadul khalqi ilayya. Kalian adalah makhluk yang paling aku benci. Mengapa? Qataltum ambiya Allah azza wa jalla. Kalian telah membunuh nabi-nabi Allah azza wa jalla. wa kadzabtum 'ala Allahi, dan kalian telah berdusta kepada Allah. Wa laisa yahmiluni bughdi iyyakum 'ala an ahifa 'alaikum, dan kebencianku kepada kalian tidak akan membuatku berlaku zalim, aniaya atau curang kepada kalian. Qad kharastu 20 alfa wasqin min tamrin, dan sungguh aku telah menaksir hasil perkebunan yang kalian urus adalah 20 ribu wasak kurma, tamar kurma kering. Satu wasak 60 sok. Satu sok kurang lebih 3 kilo. Berarti ribuan ton hasilnya. Fansyi'tum falakum wa in abaitum fali. Maka jika kalian mau, maka untuk kalian. Namun jika kalian tidak mau, maka untukku. Maksudnya, Abdullah ibn Rawahah memberikan pilihan kepada orang-orang Yahudi tersebut. Antara kaum muslimin mengambil, atau ya, mengambil dan menghitung bagian buah-buahan atau hasil panen perkebunan tersebut, dan memberikan kepada mereka setengah dari hasil panen tersebut. Atau mereka yang pertama kali mengambil hasilnya dan sisanya diberikan kepada kaum muslimin. Silakan mereka memilihnya. Faqalu, maka orang-orang Yahudi tersebut berkata, bihadza qamatis samawati wal ardu, dengan keadilan ini yang telah ditegakkan oleh para sahabat, maka tegaklah langit-langit dan bumi. Qad akhadnaha, lanjut orang-orang Yahudi, sungguh kami telah mengambilnya. Maksudnya, waradina biqismatika, dan kami ridha, rela dengan pembagianmu, wahai Abdullah bin Rawaha. Qala fakhruju anna, maka Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu an mengatakan, sekarang silakan kalian pergi dari kami setelah mendapatkan bagian mereka. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni dari Jabir radhiyallahu an, dan dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Arnaut rahimahullah. Qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fasyahidu أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يكون الإنسان حاكما بالعدل وبالقسط. Yang menjadi penguat untuk kita dari kisah tadi atau hadis tadi adalah bahwa Rasulullah alaihissalatu wassalam memerintahkan kita agar kita atau seseorang menjadi orang yang memutuskan suatu perkara dengan adil. Tidak boleh dengan kezaliman atau ada unsur kecurangan. Walaupun kepada orang-orang kafir. Ketika mereka punya hak, kita berikan haknya. Tidak boleh dizalimi karena kekafirannya selama tidak memerangi kaum muslimin. Qala, dalam hadis yang kita bahas ini, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Ya'ni la yubghidha li akhlaqiha. Janganlah seorang mukmin, seorang suami, membenci seorang mukminah seperti istrinya karena akhlak-akhlaknya yang tidak dia senangi. In kariha minha khuluqan, radhiya minha khuluqan akhar. Seseorang ketika dia tidak menyukai dari istrinya satu perangai atau akhlak, niscaya dia akan rela senang akhlak yang lainnya yang ada pada istrinya tersebut. Idza sa'at masalan fi raddiha 'alaika marratan. Contohnya apabila seorang istri berbuat jelek, yaitu dengan cara membantahmu, menolak perintahmu, ajakanmu satu kali. Lakinna ahsanat ilaika marratin. Akan tetapi istrimu tersebut telah berbuat kepadamu sekian kali, puluhan bahkan mungkin ratusan. Kesalahannya mungkin satu, dua, sekali ketika diperintah tidak langsung nurut, agak lambat. Ini satu kekurangan dia dibanding dengan kebaikan dia yang sangat banyak. Asa'at lailatan lakinna ahsanat layali. Mungkin seorang istri berbuat jelek kepada suaminya satu malam, akan tetapi dia berbuat baik kepadanya bermalam-malam sekian puluh malam. Asa'at fi mu'amalatil auladi marratan. Bisa jadi seorang istri berbuat jelek, berbuat tidak baik dalam mengurusi anak-anak satu kali. Lakin ahsanat kathiron. Akan tetapi sang istri berbuat baik kepada anak-anak banyak sekali. Wahakadza, dan demikianlah hendaknya kita menimbang kesalahan seseorang dengan kebaikan-kebaikannya. Fa'anta idza sa'at ilaika zaujatuka la tanzur ilal isa'ati fil waqtil hadiri. Maka engkau apabila istrimu berbuat jelek kepadamu, janganlah engkau melihat kepada kejelekannya di waktu tersebut, di waktu dia melakukan kejelekan. Walakin dzur ila al-madhi wa dzur lil mustaqbali wahkum bil adli. Akan tetapi lihatlah kepada kebaikannya yang telah lalu, di masa yang lalu, kemarin-kemarin. Dan juga lihat nanti kebaikan dia di masa yang akan datang. Dan putuskanlah dengan keadilan. Dalam hadis ini memang disebutkan lafadznya seorang mukmin dengan seorang mukminah. Berarti penerapannya adalah seorang suami dengan istrinya. Tetapi lihat, kata Syekh rahimahullah, wa hadha alladhi dzakarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil mar'ati yakunu fi ghairiha aidan. Dan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam berkaitan dengan seorang wanita juga bisa diterapkan pada selainnya. Bukan hanya hadis ini untuk seorang istri, jangan salah paham. Bisa diterapkan kepada selain seorang istri atau selain seorang wanita. Mimman yakunu bainaka wa bainahu mu'amalatun aw shadaqatun aw ma asbaha dzalika. Bisa juga hadis ini diterapkan untuk orang yang antara engkau dengan dia ada mu'amalah, interaksi, hubungan, atau sodakoh persahabatan, atau yang sejenis itu. Berarti diterapkan pada semua orang, untuk sesama santri, sesama pengajar, dengan tetangga, dengan teman, dengan saudara, dan yang lainnya yang kita punya hubungan dengan dia. Idza sa'a ilaika yawman min ad-dahri fala tansa ihsanahu ilaika marratan ukhra. Apabila seseorang, apakah temanmu atau tetanggamu atau saudaramu, berbuat jelek kepadamu satu hari, maka jangan kau lupakan kebaikannya kepadamu di waktu yang lain, di masa-masa yang lalu. Wa qarin baina hadza wa hadza, dan bandingkanlah antara kejelekan yang barusan dia lakukan dengan kebaikannya yang telah dia lakukan di waktu-waktu yang telah lalu. Bandingkan. Wa idza ghalaba al-ihsanu 'ala al-isaati fal hukmu lil ihsani. Dan apabila kebaikan dia mengungguli kejelekannya, ternyata kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, maka putuskanlah untuk dia terhadap kebaikannya. Yani kita unggulkan kebaikannya dan kita putuskan dia orang yang baik, yang berhak dimaafkan atas kesalahannya tersebut, karena kebaikan dia lebih banyak, lebih mendominasi. Maka keputusan kita berdasarkan kebaikan dia yang lebih mendominasi. Wa in ghalabatil isaatu 'ala al-ihsani fanzur. Namun sebaliknya, apabila kejelekan dia lebih dominan, lebih banyak daripada kebaikannya, maka fanzur, perhatikan, lihat, jangan langsung diputuskan. Ingana ala lil afwi fa'fu anhu. Jika dia termasuk orang yang pantas dimaafkan, maka maafkanlah. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Karena siapa saja yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syura ayat 40. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Maka siapa saja yang memaafkan kesalahan saudaranya, temannya, dan dia berbuat kebaikan, yakni dengan memaafkan tersebut saudaranya, temannya menjadi lebih baik. Ini makna wa aslaha. Pemaafan dia mengandung kebaikan, lebih bermaslahat bagi orang yang dia maafkan. Maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Wa illam yakun ahlan lil afwi. Namun kalau dia tidak berhak dimaafkan karena kesalahannya fatal, misalkan berbahaya, kalau dimaafkan bisa merembet kepada yang lain, berefek, maka boleh kita tidak memaafkan. Untuk kebaikan dia, agar dia bertobat dari kesalahan dia yang mungkin sedikit, 1-2, tapi lumayan fatal kesalahannya. Maka dia termasuk yang tidak berhak dimaafkan. Fakhud bihaqqika wa anta ghairu malumin. Maka engkau ambil hakmu, yakni balas kejelekan dia, jangan dimaafkan, dan engkau tidak tercela, tidak dicela. Idza akhadta bihaqqika, apabila engkau mengambil hakmu. Sekali lagi, ini ketika memang bermaslahat buat dia. Lakin ungzur lil maslahati. Intinya, katakan, tapi lihatlah maslahatnya, mana yang lebih baik, apakah dimaafkan atau tidak. Kita berputar di atas al-maslahah yang dominan, kebaikan yang dominan. Apakah memaafkan atau tidak memaafkan. Falhasilu, maka hasilnya atau kesimpulannya, annal insana yambaghi lau ayu amila man bainahu wa bainahu silatun min zawjiyatin aw sadaqatin aw muamalatin fi bai'in aw syira'in aw ghairihi ayu amilahu bil adli. Kesimpulannya, sepantasnya bagi seseorang untuk mempergauli orang yang antara dia dengan orang tersebut ada hubungan, baik karena sebagai pasangannya, suami istri, atau sebagai teman, atau punya hubungan bisnis, jual beli, atau yang lainnya, hendaknya dia mempergauli, memperlakukan temannya tersebut bil adli, dengan keadilan, dengan adil. Idza kariha minhu khuluqan aw asaa ilaihi fi muamalatin ay yanzura lil jawanibil ukhra al hasanah. Apabila dia tidak menyukai atau membenci dari temannya tersebut satu perangai, satu akhlak, satu sifat, atau temannya tersebut berbuat jelek kepadanya dalam satu muamalah, pergaulan, tindakan, sikap, maka hendaknya dia melihat sisi-sisi yang lain yang baik yang ada pada temannya tersebut. Hatta yuqarina baina hadza wa hadza, sehingga dia bisa membandingkan antara kebaikan temannya tersebut dengan kejelekannya, seperti yang telah dijelaskan tadi di atas. Fa inna hadza huwal adlu, karena sesungguhnya inilah yang dinamakan keadilan. Alladzi amarallahu bihi wa rasuluhu, yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ta'ala, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. An-Nahl 90. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil dan berbuat ihsan, berbuat kebaikan, dan memberi kepada karib kerabat. Dan Allah melarang dari perbuatan keji dan mungkar, dan perbuatan melampaui batas atau permusuhan. Allah memberikan pengajaran kepada kalian agar kalian bisa mengambil pelajaran. Selesai syarah hadis yang ketiga di bab ini. Selanjutnya hadis yang keempat. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu an, dari Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu an, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hajatil wada'i yaqulu ba'da an hamidallaha ta'ala wa athna alaihi wa dhakara wa wa'adha. Bahwasanya Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu an mendengar Nabi alaihi salatu wassalam dalam hajatul wada', haji terakhir, dan itulah haji satu-satunya yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di tahun ke-10 Hijriah. Beliau di dalam atau pada hajatul wada' berkhutbah, setelah beliau memuji Allah ta'ala, menyanjungnya dan memberikan peringatan serta memberikan wejangan. Summa qala, kemudian beliau bersabda, ala wastausu bin nisa'i khaira, perhatikanlah atau ketahuilah hendaknya kalian mempergauli kaum wanita dengan kebaikan, berbuat baik kepada kaum wanita, bagi para suami ya, kepada istri-istrinya dan juga yang lainnya dari kerabatnya. Fa innama hunna awanin indakum, karena sesungguhnya kaum wanita tersebut atau para istri tersebut adalah awanin, para tawanan, indakum, di sisi kalian wahai para suami. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalika, kalian tidak memiliki mereka, para istri, sesuatu pun selain dari yang sudah diketahui oleh kalian, yakni dari hak-hak kalian yang merupakan kewajiban para istri, melayani kalian, mentaati kalian dalam perkara yang ma'ruf dan yang lainnya. illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali apabila mereka para istri tersebut melakukan perbuatan keji yang nyata, terang-terangan, durhaka kepada sang suami. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji'i, maka apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, fahisha mubayyinah, yang terang-terangan, nyata, nampak, maka boikotlah mereka di tempat-tempat tidur mereka. Yani jangan satu ranjang, satu kamar dengan mereka. Pisah tempat tidur. Wadribuhunna dorban ghoiro mubarrihin. Jika masih belum berubah, sudah pisah ranjang, masih tetap melawan atau durhaka, enggak taat pada sang suami, maka pukullah mereka. Ini tahapan ketiga. Tahapan pertama nasihati. Enggak bisa, pisah ranjang. Enggak bisa, yang ketiga dipukul dengan pukulan yang tidak membekas atau yang sifatnya mendidik, tidak sampai melukai. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihin sabila. Maka jika mereka telah mentaati kalian, sudah berubah, nurut, kembali seperti semula, taat pada sang suami, maka janganlah kalian mencari-cari alasan untuk mencela atau menyakiti mereka. Jangan. Ala innalakum ala nisaikum haqqan. Perhatikanlah atau ketahuilah, sesungguhnya atas istri-istri kalian ada hak bagi kalian yang wajib ditunaikan mereka. Walinisaikum alaikum haqqan. Dan sebaliknya, istri-istri kalian juga memiliki hak yang wajib kalian tunaikan, wahai para suami. Fahakukum alaihinna alla yuti'na furushakum man takrahuna. Adapun hak kalian yang menjadi kewajiban mereka para istri adalah para istri tersebut tidak boleh memasukkan orang-orang yang kalian benci ke kamar-kamar kalian. Wala ya'dhanna fi buyutikunna fi buyutikum liman takrahuna. Dan mereka para istri tersebut tidak boleh mengizinkan orang-orang yang kalian benci, yang tidak kalian sukai, ke rumah-rumah kalian. Walaupun saudara dekat, bahkan walaupun ibunya sang istri. Kalau tidak disukai oleh sang suami karena punya sifat yang jelek, ketika datang hanya mengompori, memanas-manas istrinya untuk terus menuntut sang suami agar memberikan haknya dengan penuh. Ini membuat sang istri bisa benci pada sang suami. Maka sang suami punya hak untuk jangan masukkan ibu ke rumah atau ke kamar. Punya hak kalau memang punya alasan yang syar'i. Ala wa haqquhunna 'alaikum. Perhatikanlah, ketahuilah. Sedangkan hak kalian, wahai para istri, yang menjadi kewajiban kalian, dan hak mereka yang para istri, yang menjadi kewajiban kalian, wahai para suami, antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Yaitu kalian berbuat baik kepada mereka, para istri, dalam masalah pakaian-pakaian mereka dan makanan-makanan mereka, dalam masalah sandang pangan, pakaian dan makanan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis yang hasan sahih. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, awanin ay asiratun. Yani asirat, tawanan-tawanan perempuan. Jam'u aniyatin. Jam'u dari aniyah. Bil'aini al-muhmalah. Wahiyal asirah. Itu tawanan perempuan. Wal'ani al-asiru. Al'ani al-asir, tawanan laki-laki. Syabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi dukhuliha tahta hukmiz zawji bil asiri. Dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam menyerupakan atau menyamakan seorang wanita ketika sudah masuk di bawah aturan sang suami, Nabi menyamakannya dengan al-asir, tawanan. Wad-darbu al-mubarrih huwa syaqqu asyadidu. Pukulan yang mubarrih, maksudnya pukulan yang bisa membuat luka yang parah, terbelah atau terkoyak yang parah. Ini tidak boleh memukul sampai melukai, membekas pukulannya. Tidak boleh. Tapi pukulannya sifatnya mendidik. Wa qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sedangkan sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fala tabghu alaihinna sabila, maka janganlah kalian mencari jalan untuk menyalahkan mereka. Aila tatlubu tariqan tahtajuna bihi alaihinna wa tu'dhunahunna bihi. Wallahu a'lam. Maksudnya janganlah kalian mencari suatu jalan cara yang dengannya kalian bisa beralasan untuk menyalahkan mereka dan menyakiti mereka. Jangan. Kalau sudah taat kembali seperti biasa normal, maka jangan cari-cari alasan untuk menjatuhkan mereka atau mencela mereka. Di dalam syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Dzakara al-mu'allifu rahimahullahu fi ma naqalahu an Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu an annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi khutbatil wada'i yakhthubu." Penulis yakni al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam hadis yang beliau nukilkan dari Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu an, bahwasanya beliau mendengar Nabi alaihi salatu wassalam di dalam khutbatul wada, berkhutbah dalam khutbah haji perpisahan, Nabi berkhutbah. Wa kana dzalika fi Arafah, yaitu khutbahnya di padang Arafah haji, wukuf Arafah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hajatil wada'i qarima makkata yawmal ahad rabi' min dhil hijjah wa baqiya fiha ila yawmil khamis athamini min dhil hijjah. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hajatul wada' beliau datang ke Mekah pada hari Ahad tanggal 4 bulan Dhul Hijjah. Dan beliau tetap tinggal di Mekah sampai hari Kamis tanggal ke-8 bulan Zulhijjah, hari Tarwiyah. Wa kharaja duha yaumal khamis ila Mina. Beliau di waktu duha di pagi hari di hari Kamis 8 Zulhijjah tersebut keluar menuju Mina, daerah Mina. Fa shalla biha adh-dhuhra wal 'asra wal maghriba wal 'isha wal fajr. Di Mina tersebut Nabi salat zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar, yang 4 rakaat di salat dilakukan dengan qasar. Falamma thala'at asy-syamsu sara ila 'Arafah. Maka ketika sudah terbit matahari, beliau menuju atau berangkat ke padang Arafah. Fanazala bi Namirah wa hiya makanun ma'ruf qabla Arafah wa laysat min Arafah. Lalu beliau singgah di daerah Namirah, yaitu tempat yang ma'ruf, yang sudah dikenal terutama bagi mereka yang sudah haji, sebelum padang Arafah. Dan Namirah bukan masuk bagian Arafah, sehingga tidak boleh wukuf di Namirah karena bukan masuk pada Arafah. Tsumma zalat asy-syamsu wa halat shalatu adh-dhuhri. Kemudian ini jamnya telat ya. Matahari tergelincir dan masuk waktu zuhur. Fa mara an turahhala lahu naqatuhu fa rahalat lahu wa raqiba. Maka beliau pun memerintahkan agar untanya, unta betinanya diberangkatkan. Lalu berangkatlah unta tersebut dan beliau naik di atasnya. Hatta ata batnal wadi batna Arafah wa huwa syi'bun 'azimun yahuddu Arafata minan nahiyatil ghurbiyyati ila nahiyatish shimaliyyati. Sampai beliau datang ke perut lembah, ini lembah Arafah, yaitu lembah yang besar yang membatasi Arafah dari sisi barat sampai sisi utara. Fa nazala thumma khutoba an-nasa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khutbatan 'azimatan balighatan. Kemudian beliau singgah di situ lalu berkhutbah kepada manusia dengan khutbah yang agung yang mengena isinya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan khutbah beliau apa saja isinya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.